Hayawano nafi. Cuma itu bedanya. Makan sama makan, tidur sama tidur. Iya. Kawin sama kawin. Iya. Anda boleh, anda silakan. Bayangkan sendiri ketika anda kawin, saya silakan tidak. Di sini kata Imam Al-Ghazali, sawa'un ala ihsan ala kulli maswa. Fasya minal hayawan, ada minat al-zainan. Kebaikan dia binatang, hewan, selain manusia. Apa? Dia selain manusia, hewan semua. Kita lakukan, perlakukan mereka dengan baik. Al-Ghairihi atau selainnya manusia. Apa? Ya binatang yang kita kenal, yang kita lihat, perlakukan baik. Kecuali ada beberapa binatang yang memang syariat menganjurkan untuk kita tidak toleransi dengan mereka. Apa? Binatang-binatang yang disebut oleh Nabi dengan sebutan fawasik. Ada fuwaisika, khamsu fawasik. Ada lima yang disebut dalam satu hadis. Dan ada hadis-hadis lain yang menyebutkan binatang-binatang lain. Cuma yang disebut al-hayya ular. Ya. Jangan karena inna Allah katakan ihsana ala kulli syai'. Ada ular, jangan. Kita harus perlakukan baik. Terus-terus dipasok. Ya. Jadi, kita harus bisa menetapkan diri, menyesuaikan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ular, kalau jengkin, ya, akhirat. Kemudian al-kal bin hamur. Anjing. Galak kegila, ya. Anjing gila atau anjing galak ya, yang tidak buruk itu sudah. Kemudian ada al-hida'ah, kegurah, burung galak. Burung galak yang tidak hidup. Maaf itu. Burung galak apa yang biasa? Ya. Warna-warna hitam. Nah. Bukulnya. Burung apa? Burung cacat. Burung cacat yang apa? Yang umum burung cacat. Warnanya hitam. Dia sukanya makan daging. Dan suaranya begitu. Ya itulah suaranya saya. Ya. Burung gagak, ya, atau burung gagak. Nah, itu. Seperti itu yang disebut dalam Al-Quran. Ra'ata Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liwaji tawhid. Ya, ketika putra Nabi Adam yang satu membunuh adiknya sendiri, lalu bingung bagaimana cara menghilangkan jejak, jangan sampai ketahuan oleh Nabi Adam, bingung dia. Sampai di bawah, itu masih di bawah. Tinggal ke sana, dipanggur, tinggal lagi ke sana. Sampai akhirnya berubah sebaliknya. Setelah tahu, dia bingung, dia harus kemana? Bapak atau Allah berjurahkan. Dia berhati berhati. Ya. Allah utus kirim malaikat berupa burung gagak. Dua tanung. Di depan putra dari Adam. Yang lagi bingung. Dia lihat. Sampai tarung-tarung yang satu mati. Setelah mati, yang menang tarung, dia menggali tanah. Dan sampai dalam, di depan putra Nabi Adam. Putra Nabi Adam lihat. Terus, sampai dalam, akhirnya burung gagak yang mati, di dalam, masuk ke lubang. Di situ putra Nabi Adam salah. Jadi supaya lenyap, supaya hilang, tidak ada bekas dengan ketahuan. Ya, dikubur. Sampai hari ini, ya orang lagi. Jadi kubur. Ini ilmunya dari burung gagak. dari buruk. Makanya kita berbuat baik kepada semua yang semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, apakah itu hewan atau selain hewan, nabat, tumbuhan. Jangan hanya bunga yang indah-indah yang ada. Anda perhatikan, ya, sekalipun yang tidak indah pun, ya, Anda harus berikan kesempatan untuk hidup. Ya, cuma hidupnya jangan di rumah, itu tidak pindahkan ke belakang, pindahkan ke luar. Jadi, inna Allah berkata berkesan ala kubisyen. Fa'idah batantu, maka apabila Anda membunuh, fa'ahsinu al-kiblatah. Perbaikilah cara membunuh. Maksudnya di sini membunuh, apakah membunuh ini dibunuhnya secara kisos, awal kisos, al-hajjah secara hukum, orang yang membunuh dia harus dibunuh. Nah, bagaimana cara membunuhnya, cara kisosnya, ya harus diperlakukan dengan baik. Kecuali ada orang yang melakukan zina muhsan, dia harus dirajam sampai mati, dikubur sampai leher, tinggal kepala, lalu kepala ya dilempari dengan batu sampai mati. Nah, katanya keesan harus baik. Ya sudahlah, yang dimaksud jangan dulu, kasihan dia, dia tidak enak aja, dia enak aja. Oh, tidak bisa. Ya, itu ada nas khusus. Jangan al-ihsan kemudian menghapus hukum yang lain, tidak bisa. Ini ada tepat-tepat masing-masing. Wa idza dzabhtum, dan apabila Anda memotong, menyembelih kambing, unta, sapi dan sebagainya, ayam, fa'ahsinu al-bid'ata, maka perbaikilah cara memotongnya, cara menyembelihnya itu harus diperbaiki. Dari mulai sejak Anda membeli, dari mulai Anda membawa hewan yang akan dipotong dari pasar ke rumah, cara bawanya Anda harus yang baik. Jangan karena ini akan dipotong, seperti yang kita lihat apa? Mobil-mobil yang bawa ayam potong. Astagfirullah. Dosa. Dibawa dari mobil. Itu kecil apa mereka? Makhluk hidup. Hati-hati. Mereka juga punya lisan. Mereka juga bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir ayam, oh, apalagi juga dipotong. Jangan. Ingat, kami berjalan. Fa'ahsinu al-bid'ata. Mulai dari Anda miliki sampai dipotong. Itu Anda perlakukan dengan baik. Kadang ngeri juga. Saya pernah melihat di apa di video orang musuh kami. Kami jalan. Astagfirullahaladzim. Ada yang pokoknya di jalan. Di jalan. Dia buka itu saluran air di jalan. Ini kan gara-gara tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak kenal Nabi, tidak mengenal akhlak Nabi, tidak mengenal muamalah Nabi, mereka tidak akan bisa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzabahtu fa'asilu bil-hata. Ya. Salah satu cara yang baik ketika memotong, ya, jangan hewan yang dipotong, jangan dipotong di depan teman-temannya, atau di depan induknya, atau depan anaknya. Jangan. Ya, jauhnya. Yang mana Anda mau dipotong, Anda tidak terjauh. Kalau bisa, jangan sampai suaranya terdengar oleh induk atau anak atau teman-teman. Ya, menjaga. Kemudian ketika merobohkan binatang itu, ketika merobohkan binatang itu dipotong, ya, Anda usahakan sebaik mungkin, ya, jangan ditutup pakai kawat. Ada satu luka di sana, kawat-kawat buat diket besi, dibuat diket kaki lagi. Ya, terus sapi sapi mereka mereka mati tu, tu. Ya, ya mereka yang sudah jadi harus kalau Anda tidak bisa, Anda jadi orang yang sudah pengalaman tidak bisa. Cara potongnya sebetulnya hewan itu kalau dipotong tidak bisa lah. Kalau dipotong lillahi ta'ala, begitu binatang itu mendengar nama Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan terombak. Tapi ketika Anda mau motong, ngomongnya macam-macam, Anda omongannya kasar, omongnya jelek, dia tidak akan terombak. Tapi ketika Anda diusah, bismillah, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahumma sallallahu alaihi wasallam, buktikan, dia akan lupu jinas, dia tidak diikat pun dia mau. Ya, jadi ini dibuktikan bukan di Australia. Australia ini dibuktikan ini. Binatang kurban ketika akan dipotong, tidak. Cuma dikeluarkan kepala. Diperdengarkan di kupingnya. Bismillah, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allah. Iya. Ditutup kuping, panjang kuping kakinya, tutup mata itu dengan kupingnya. Nah, tidak disikap, tidak dipegang, kakinya dibiarkan. Subhanallah. Itulah ketika kita baik, mereka nurut. Tapi kalau kita dari Allah sudah galak, ya kabur. Jadi alhamdulillah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita yang terbaik. Nah, wal yuridda hendaklah memperajam, mengasah. Fahadukum salah seorang kalian syukra tahu, golok pisau yang dipakai memotong. Syukra itu, kalau ini pisau golok. Dan biasanya golok itu, pisau itu ada bagian yang tajam, ada bagian yang tidak tajam. Nah, yang tajam ini namanya syukros. Yang tidak tajam, nah, ini bukan, ini syukrosnya di sini. Pisau, kalau dipegang, yang mana yang tajam, itu namanya syukros. Wal-yuhidza, hendaklah mengasah ahadukum salah seorang kalian, syukros tahu bagian golok atau pisau yang tajamnya, hendaklah diasah. Sekalipun sudah tajam, saya tahu ini pisau saya tajam luar biasa. Sunnah Nabi. Sebelum Anda memotong, asah lagi. Sekalipun hanya sekali di atas satu asahan. Bismillah. Ya, bahkan kalau bisa, di asah lagi. Saya ingat saya punya kaki Allah ya Allah. Tapi bahkan, ya, beliau potong kami sendiri. Tidak tahu orang lainnya potong. Ya, kalau besok mau potong, hari ini, dari mulai pagi sampai sebelum subuh, duduk di depan batu, batu asahan. Potong masuk. Buat apa hari besok mau potong? Iya, di asah sendiri. Punya batu asahan khusus. Batu dari rantak ke diri sampai ke diri. Karena batu asah terus. Itu pisaunya punya pisau khusus pribadi. Tidak boleh ada orang lain pegang. Ini pisau khusus untuk orang. Ya, kenapa? Amalan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajulih dari hataru. Selain golok, pisau dibikin tajam dan berikanlah arahat yuridu. Berikanlah rasa santai, enak kepada binatang yang akan dipotong. Allah Araha yurihu, berikan raha. Berikan dia ketenangan. Apa? Tempatnya, kandangnya yang enak. Jangan karena mau dipotong besok, dibiarkan di lapangan dosa. Ya, tempatkan, carikan tempat yang adem. Jangan kena panas, jangan kena hujan. Ya, terus, hadirin anak-anak. Biasanya kalau Idul Adha, Idul Kurban, atau ada yang hajatan, begitu anak-anak lihat kambing, senang. Ya, dipakai salib di bawah wali. Bawa aku sama. Anda orang tua yang dosa. Ya, jadi usahakan tempatnya, kandangnya enak, makannya jangan telat, minumnya jangan sampai habis. Ya, kalau perlu dipegang ke dia, ayo suruh dia makan, kasih dia minum, kasih yang enak. Apa? Yang enak ya, itu dia sama dia. Ya. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syakat bin Aus haditsu sahih wa Allah subhanahu wa ta'ala amna bis salat bismillahirrahmanirrahim wa al'asri inna al-insana lafii khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim wa al'asri inna al-insana lafii khusrin illa الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. يَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا Thank you.